بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kita telah memasuki bab ke-28 pada kajian yang lalu. Bab itu berkaitan dengan menutup aurat atau aib kaum muslimin, dan juga adanya larangan untuk menyebarkannya tanpa dalam kondisi yang darurat. Judul asli yang diketengahkan oleh penulis, bab satru auratil muslimin wan nahyu an isha'atiha li ghairi darurah. Telah disebutkan sebagian penjelasannya pada kajian lalu, maka pada kesempatan ini kita akan baca syarah yang ditulis atau disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Maka bagi yang telah memiliki kitabnya bisa menyimak sekaligus sebagai masukan untuk diberikan tanda-tanda garis atau yang semisalnya, apa-apa yang perlu untuk diingat. Kemudian juga bagi yang telah memiliki kitabnya sebagai saran untuk disampul sejak dini supaya lebih terjaganya keberadaan kitab itu langgeng, bisa lama dan tidak mudah lecek karena lambat laun judul bagian luar dari kitab ketika kita bawa selalu akan berangsur-angsur menjadi hilang atau usang, sehingga mumpung masih memulai memasuki pada jilid yang kedua maka disampul dengan sebaik-baiknya. Nah, maka yang kita jadikan rujukan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin syarahnya Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Berkata muallif, kalau disebutkan muallif artinya adalah penulis. Penulis kitab Riyadhus Shalihin tidak asing lagi bagi kita, beliau adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau dahulukan pendalilannya dengan ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat yang ke-19. قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. Kalau dilengkapkan والله يعلم wa antum la ta'lamun. Kita akan bahas ayat itu nanti sesuai dengan urutan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tetapi beliau terlebih dahulu memulai untuk menjelaskan dari sisi judulnya. Qala al-muallif rahimahullah bahwa apa yang disebutkan oleh penulis di atas Al-Imam Nawawi rahimahullah, bab satru auratil muslimin wan nahyu an isha'atiha. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin ingin meninjau dari sisi makna kata al-aurat. Al-aurat adalah bentuk kata jamak dari kata al-aurah. Huna, di sini kata beliau, al-aurah al-ma'nawiyah. Bahwa yang dimaksud kata aurat pada judul di atas adalah aurat dari sisi ma'nawi, yakni dari sisi abstraknya, bukan dari sisi yang tampak. Aurat manusia yang tidak boleh tampak, tidak, tetapi aurat dari sisi ma'nawi, kata beliau. Li'annal aurah naw'an. Dan ketahui bahwa aurat itu terbagi menjadi dua macam, auratun hissiyah wa auratun ma'nawiyah. Yang pertama adalah aurat yang namanya hissiyah, yang telah disebutkan pada kajian yang lalu bahwa itu aurat yang sifatnya tampak atau konkret. Dan yang kedua aurat ma'nawiyah, sebagaimana tadi telah disebutkan, dan itulah yang dimaksud pada judul di atas. Kita dapatkan manfaat atau faedah ilmu dari beliau bahwa aurat pada judul di atas adalah aurat ma'nawiyah, dan perlu diketahui bahwa aurat menjadi dua macam. Maka ini faedah penting. Antum yang memiliki kitab diberi tanda, jangan terlalu sayang untuk diberikan keterangan-keterangan. Enam, maka perlu dikasih tanda stabilo dan semisalnya, untuk kemudian hari kita ketika membuka-buka kembali teringat apa yang telah kita bahas. Enam, fal auratul hissiyah, aurat hissiyah yang sifatnya konkret dijelaskan oleh beliau, ma yahrum an-nazar ilaih, ma yuhram, apa yang diharamkan, an-nazar ilaih, untuk dilihat, kal qubul wad-dubur wa ma asbaha dhalik, wa huwa ma'rufun fil fiqhi, seperti qubul kemaluan depan, wad-dubur kemaluan belakang, atau yang semisalnya, yang mana itu telah dikenal dalam ilmu fiqih. Maka hal semacam tadi digolongkan sebagai aurat apa? Hissiyah. Wala syakka annal insan kama wasafahu Allah azza wa jalla fi qawlih. Dan tidak diragukan lagi bahwa seseorang manusia, kata beliau, sebagaimana yang telah disifatkan oleh Allah Jalla wa'ala pada ayat Al-Quran, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal faabayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguh kami telah tawarkan amanat itu kepada langit dan bumi dan kepada gunung, yang mana mereka itu menolak, enggan untuk memikulnya, dan akhirnya amanat itu diemban oleh manusia, dan sesungguhnya manusia itu sifatnya adalah zaluman jahula. Antum beri tanda zaluman jahula. Ayat itu pada surat Al-Ahzab ayat ke-72. Kenapa disarankan untuk diberi tanda? Karena diperjelas oleh beliau, fal insan mausufun bihadha bihadainil wasfain, Ketahuilah bahwa manusia itu disifatkan dengan dua sifat tadi, az-zulmu wal jahlu. Az-zulmu wal jahlu, itu dua sifat yang ada pada manusia. Maka beliau jelaskan satu demi persatu, fa imma an yartakibal khata'an 'amdin fayakunu zaliman. Maka bisa jadi seseorang itu terjatuh pada kesalahan dengan kesengajaannya, maka jadilah dia zalim. Maka adzulmu atau pelakunya yang namanya zalim adalah melakukan kesalahan disebabkan karena kesengajaan. Wa imma an yartakibal khata'an jahlin, atau bisa jadi dia terjatuh kepada kesalahan dengan sebab kejahilan, karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya. Fayakunu jahula, maka jadilah dia jahul, jahil. Hadihi halul insan, inilah kata beliau sifat atau kondisi manusia. Illa man asamallahu azza wa jal, kecuali yang Allah telah lindungi, telah Allah jaga. Wa waffaqahu lil ilmi wal adli, dan seseorang yang Allah telah berikan taufik dengan ilmu, dan Allah berikan taufik dengan keadilan. Fa innahu yamshi bil haq, maka dengan itu orang tadi bisa berjalan dengan al-haq. Wa yahdi ilal haq, dan tertunjuki dia kepada al-haq. Maka terselamatkanlah dia dari sifat tersebut. Illa man asamallahu azza wa jalla. Wa idza kana al-insan, kata beliau, apabila seseorang itu min tabi'atihi at-taqsir wan naqs wal aib, yang dari tabiatnya dia memiliki kekurangan, memiliki aib, fa innal wajib 'alal muslim nahwa akhihi an yastura 'auratahu wa la yushi'uha illa min darurah. Maka yang seharusnya atau menjadi kewajiban bagi setiap muslim terhadap saudaranya untuk menutup auratnya, menutup aurat atau aib atau kekurangan yang ada pada saudaranya, dan tidak menyebarkannya illa min darurah, kecuali karena suatu hal yang memang darurat. Fa idza da'atil darurah ila dzalik fala budda minhu. Kalau memang kondisinya mengantarkan suatu hal yang darurat, mau tidak mau harus disampaikan aib saudaranya tadi. Lakin biduni darurah fal aula wal afdal an yastura aurata akhi. Akan tetapi tetap diupayakan sebisa mungkin dengan tidak menyampaikan aib saudaranya tadi, itu adalah lebih utama dan lebih afdal untuk menutup aurat saudaranya. Nah, ini hukum asalnya. Li'annal insan bashar, karena manusia itu, karena seseorang itu adalah manusia. Rubbama yukhti an syahwah, yang mungkin dia itu salah karena suatu syahwat. Ya'ni an iradati sayyi'ah, karena dorongan suatu kejelekan pada dirinya. Nah, karena ada pada kejelekan di pada setiap diri, yang itu kadang-kadang mendesak untuk dimunculkan karena suatu sebab, diantaranya adalah syahwah. Haitsu yashtabih alaihi al-haq fa yaqulu bil batil, yang mana tersamarkan padanya kebenaran sehingga sampai-sampai dia terucap kebatilan. Au ya'malu bih, atau bahkan dia sampai berbuat dengan kebatilan. Wal mu'min ma'murun bi an yastura aurata akhi, maka hendaknya seorang yang beriman diperintahkan untuk menutup aurat saudaranya. Hab annaka ra'aita rajulan 'ala kadhibin wa ghisyin fil bai' wa syira'. Taruhlah sebagai contoh, kata beliau, engkau tahu saudaramu itu suka bohong, suka dusta dalam urusan jual beli. Fala tafsi dalika bainan nas, maka upayakan jangan sampai disebarkan aib saudaramu tadi kepada yang lain. Bal insahhu wastur alaih, akan tetapi upayakan nasihati dia dan ditutupi aibnya. Terus dalam tahapan yang masih bisa diupayakan, lakukan itu. Fa in tawaffaqa wahtada wa taraka ma huwa alaih kana dzalika huwal murad. Kalau sampai ternyata dia mau nerima nasihat, masukan-masukan darimu, dan dia meninggalkan kebiasaan kecurangan dalam jual belinya tadi atau kedustaan, maka itulah yang diharapkan. Wa illa wajaba alaika an tubayyin amrahu linnas. Dan jika ternyata dia tidak mau mengikuti nasihat baik tadi, wajib bagimu untuk jelaskan urusannya atau keberadaannya dia tadi kepada manusia. Li'alla yaghtarru bih, agar manusia tidak tertipu dengannya. Wahab annaka wajadta insanan, beliau berikan contoh lain. Taruhlah sebagai contoh lain, ada seseorang yang mubtala bin nazar ilan nisa, suka memandang kepada wanita yang bukan mahramnya. Wala yaghuddu basar, tidak menundukkan pandangan, matanya jelalatan. Fastur alaih, maka upayakan tutup auratnya dia, aibnya dia, kekurangannya dia, kalau bisa jangan disebarkan kepada yang lainnya. Wansahhu wabayyin lahu, nasihati dia, jelaskan kepada dia bahwa cara demikian adalah dilarang. Anna hadza sahmun min sihami iblis, bahwa itu merupakan anak panah dari anak panah iblis. Karena seseorang apabila melihat wanita sekali, maka di situ jurusnya anak panah iblis telah dilancarkan. Kedua, memandang kedua semakin tajam lagi. Nah, dan berikutnya. Li'anna an-nazar wal 'iyadu billah sahmun min sihabi iblis yusibu bihi qalbul 'abd. Karena dengan memandang wal 'iyadu billah, itu adalah busur atau anak panah dari iblis yang menimpa hamba kepada hatinya. Seorang apabila sudah lihat wanita sekali, biasanya penasaran, ingin ngulangi lagi, kurang puas. Nah, fa in kana indahu mana'ah i'tasama billah min hadha saham alladhi alqahu syaitan fi qalbih. Maka jika dia tercegah, nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah jaga dari bidikan syaitan yang dilancarkannya kepada hatinya. Wa illam yakun indahu mana'ah asabahu as-saham. Dan jika dia tidak tercegah dari itu, artinya dia masih terus menerus melakukannya, tadarraj bihi ila an yasila ila al-fahsya'i wal munkar wal 'iyadu billah yakunu ashaddu 'adaban. Maka bertahap, setahap demi setahap akan mengantarkan kepada perbuatan fahishah wal munkar wal 'iyadu billah, yang mengantarkan kepada sekeras-keras azab. Dua contoh yang telah disebutkan oleh beliau rahimahullah, bagaimana seharusnya seorang muslim kepada muslim lainnya ketika diketahui aib ada padanya. Famadamas satr mumkinan walam yakun fil kashfi an aurati akhika maslaha rajiha au darurah muliha fastur alaihi wala tafdahu. Maka selama menutupnya masih memungkinkan, masih bisa diupayakan. 6. Dan tidak membongkarnya aib saudaramu tadi, adanya maslahah yang tampak jelas atau kondisi emergensi yang mendesak, maka kembali kepada hukum asal, tutuplah auratnya dan jangan disebarluaskan. Tsumma istadalla al-mu'allif rahimahullah biqaulihi ta'ala, maka penulis bawakan dalilnya dengan firman Allah Ta'ala tadi di atas pada surat An-Nur, innal ladhina yuhibbuna anta syi'al fahishatu fil ladina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang yuhibbuna suka anta syi'a untuk tersebarnya al-fahishah, kejelekan atau kekejian, fil ladina amanu, pada orang-orang yang beriman. Orang yang demikian kata Allah yang suka menyebarkan perbuatan fahishah yang terjadi pada orang-orang yang beriman, Allah siapkan ancaman buat mereka, lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Buat mereka azab yang keras baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wali mahabbati syuyu'il fahisha fil ladzina amanu ma'nayain. Naam. Maka bentuk kesukaan atau kecenderungan atau kecintaan, naam, untuk menyebarkan perbuatan fahisha terhadap orang yang beriman ada dua makna. Antum berikan tanda di situ. Mestinya tidak pakai disuruh ya. Poin-poin semacam ini yang bentuknya rincian itu penting. Nah, sesuatu yang kadang-kadang sifatnya yang global kemudian di situ masuk kepada rincian, nah itu penting. Nah, segera kasih tanda. Demikian. Yang mana kita tidak tahu seperti ini, melainkan dari jalan siapa? Dijelaskan oleh ulama. Kelihatannya ringan, wah ini kok sudah tahu anak. Tapi ketika belum tahu, tidak terfikir sampai ke sana penjelasan tadi. Maka alhamdulillah barokahnya kita membaca syarahnya para ulama. Sepintas kayaknya ringan faedah tadi, tapi begitu kita ketahui, iya ya. Coba tidak dijelaskan tadi, kita tidak tahu sejauh itu tadi. Nah. Maka bentuk sikap kecintaan atau kesukaan, karakter orang suka nyebarkan perbuatan fahisyah kepada orang yang beriman, ada dua makna. Al-makna al-awwal, arti yang pertama, bisa jadi an yuhibba syuyu'al fahisyah fil mujtama'il muslim. Dia memang suka untuk menyebarkan perbuatan fahisyah tadi pada masyarakat muslimin. Wa min dzalik, di antara contohnya, kasih tanda juga. Contohnya, man yabutsunal aflamal khali'ah. Orang yang menyebarkan film-film telanjang, porno, video, kaset, CD dan semisalnya. Wasuhuf al-khabithah ad-da'irah. Majalah-majalah, koran-koran yang keji yang di situ menampilkan perbuatan fahisyah baik tulisan maupun gambar. Fa inna haula la syakka yuhibbuna an tashi'al fahisyah fil mujtama'il muslim. Maka mereka itu kata beliau tidak diragukan lagi tipe orang yang suka menyebarkan perbuatan fahisyah pada masyarakat muslimin. Masuk pada ayat tadi. Nah, pada surat An-Nur, innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahisyatu fil ladina amanu. Wa yuridu an yaftatinal muslim fi dini. Dan mereka ingin menguji atau memanfaatkan enam keyakinan seorang muslim bisababi ma yusya' min hadhil majallat, dengan apa yang disebarkan melalui majalah-majalah porno-porno tadi. Enam wal aflam al khali'al fasidah, film-film telanjang yang keji. au ma asbaha dzalik atau yang semisalnya. Kalau zaman dulu melalui TV, kaset video, kasetnya besar, pakai apa ini? Berikutnya berkembang kasetnya tipis bulat. Berikutnya lagi berkembang, tinggal sentuh begini. Apa yang dimaukan kemudian muncul di sana. 6. Maka siapa yang memampangkan atau memasukkan itu semua dengan target untuk menyebarkan perbuatan fahisyah, maka la syakka, termasuk pada ayat tadi, yuhibbuna an tasyi'al fahisyatu fil ladzina amanu. 6. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Kemudian kata beliau, wa kadzalik tamkinu haula ma'al qudrati ala man'ihim. Demikian pula contoh lain adalah mereka yang memungkinkan dengan kemampuan yang ada untuk mencegahnya, melarang mereka tadi. 6. Dakhilun fi mahabbah. Tetapi dia tidak lakukan itu, maka akan masuk pada bentuk kecintaan pada ayat yang disebutkan tadi. 6. Yuhibbuna an tasyi'al fahisyatu fil ladzina amanu. Maka oleh karenanya kata beliau, falladhi yaqdir ala man'i hadhihi al majallat wa hadhihi al aflam al khali'ah wa yumakkin min syuyu'iha fil mujtama' al muslim fa huwa mimman yuhibbu an tasyi'al fahisha fil ladzina amanu. Maka mereka yang memiliki kemampuan untuk mencegah, melarang, menyingkirkan tadi, 6. Sementara dia tidak lakukan itu, maka dia termasuk orang yang mencintai untuk tersebarnya fahisyah terhadap orang-orang yang beriman. Kondisinya orang-orang beriman terancam dengan itu. Yang tadi asalnya dia istiqomah kemudian tergoda dengan apa yang dilihat, dengan apa yang didengar. Kemudian kalau sudah dilihat, tidak kemudian berhenti sampai di situ saja, masuk ke dalam hatinya dan terus berlanjut dan terus berlanjut. Wal'iyadzubillah. Maka oleh karenanya ancamannya bukan ringan. Kata Allah, lahum adabun alim fid dunya wal akhirah, yakni adabun mu'lim fid dunya wal akhirah. Adab yang keras baik di dunia maupun di akhirat. Wanakul, maka kata beliau, innahu yajib ala kulli insanin muslim an yuhadhdhira min hadhihi as-suhuf wa an yajtanibaha wa an la yadkhulaha fil bait lima fiha min al-fasad. Dan sesungguhnya bagi setiap muslim memiliki kewajiban untuk berhati-hati dari koran-koran, majalah-majalah seperti tadi, dihindarkan dengan sejauh-jauhnya dan jangan sampai dimasukkan ke dalam rumahnya karena padanya bentuk al-fasad, bentuk kerusakan. Kemudian beliau jelaskan, fasadul khalqi wa fasadud din. Fasad yang ditimbulkan ada dua jenis, yakni fasadul khalqi, fasad dari sisi akhlak, dan kemudian diikuti fasad dari sisi ad-din, dari sisi agamanya. Li'annal akhlak idha fasadat fasadatil adyan. Karena akhlak kalau sudah rusak, maka rusaklah agamanya. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah lindungi diri kita, saudara kita, dan seluruh kaum muslimin dari segala bentuk al-fasad. Naam, wal'iyadzubillah. Ini jenis yang pertama, suka menyebarkan fahisyah pada masyarakat muslimin. Kemudian bentuk kecintaan untuk menyebarkan fahisyah pada orang-orang yang beriman, makna yang kedua, al-makna tsani, an yuhibba an tasyi'al fahisyah fi syakhsin muayyan. Suka untuk menyebarkan perbuatan fahisyah pada individu tertentu. Kalau tadi sifatnya umum, maka di sini sifatnya perorangan. Walaysa fil mujtama'il islami kullih. Fahadha aydan lahu adzabun alim fid dunya wal akhirah. Maka jenis yang kedua pula baginya tetap azab yang keras baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai contoh kata beliau, yuhibba antasyi'al fahishatu fi zaidin minan nas disababin ma. Seperti seseorang suka menyebarkan fahishah, fitnah pada seseorang dari manusia karena suatu sebab. Fahada aydha lahu adzabun alim fid dunya wal akhirah. Maka tidak terkecuali pula baginya azab yang keras, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. La siyama fi man nazalat al-ayat, kecuali terkait turunnya ayat nam yang berkaitan dengan ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana gambarannya telah disebutkan pada kajian yang lalu. Fitnah yang menimpa kepada salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha ternyata tidak lepas dari fitnah. Naam. Semoga ini semua menjadi pelajaran. Fitnah yang bukan kecil. Naam. Li'anna hadhihi al-aya fi siyaqi ayat al-ifq. Karena sebab turunnya ayat surat An-Nur yang dijadikan pendalilan oleh penulis surat An-Nur ayat ke-19, ketahuilah itu asbabun nuzulnya terkait dengan peristiwa tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu anha, sehingga peristiwa yang menceritakan terkait tentang itu dalam hadis diistilahkan dengan hadithul ifik. Hadithul ifik. Apa al-ifik? Huwa al-kadhib, yakni kedustaan. Alladhi iftarahu man yakrahuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mereka yang mengadakan kedustaan, yang tidak suka, yang benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kisahul ifik masyhurah. Kisah tentang hadithul ifik telah masyhur, telah disebutkan dengan sekian riwayat setidaknya dalam sahihain. Yang pertama dalam sahihul Bukhari bab al-Maghazi. Dalam kitab Al-Maghazi, kalau antum buka Sahih Bukhari, cari bab atau kitab Al-Maghazi. Al-Maghazi yang terkait dengan peperangan. Karena cerita tentang ini tadi terkait dengan sepulangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari peperangan. Maka Bukhari menempatkannya pada kitab Al-Maghazi bab hadithul ifik. Dan satu lagi riwayat Muslim, Imam Muslim bukan menempatkan pada kitab Al-Maghazi tapi menempatkannya pada kitab At-Taubah atau bab Taubah. Karena beliau meninjau dari sisi hadithul ifik, tuduhan dusta kepada Aisyah tadi, dan bagaimana diterima taubatnya orang yang bertaubat. Yang nanti dikisahkan ada dua sahabat yang sempat terpengaruh oleh kaum munafikin ikut-ikutan untuk mengiyakan tuduhan munafikin terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Sehingga Al-Imam Muslim rahimahullah meninjaunya dari sisi bagaimana terterimanya taubatnya orang yang bertaubat. Naam. Saya sebutkan lagi secara ringkas menurut apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah langsung pada terjemahnya. Kisahnya kata beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak melakukan safar, beliau mengundi di antara istri-istri beliau siapa yang mau diajak, diundi. Dan ini bentuk keadilan beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara mereka yang akan keluar undiannya, maka akan keluarlah bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tibalah atau jatuhlah undian tadi kepada Aisyah radhiyallahu anha sehingga beliau keluar bersamanya. Di saat perjalanan pulangnya tertidurlah pasukan Rasul di akhir malam. Yang ketika itu, ketika mereka tertidur, Aisyah terbangun ingin membuang atau menunaikan dari hajatnya. Maka Rasulullah SAW perintahkan untuk menurunkan sekedupnya. Di mana Aisyah di dalam sekedup, perintahkan untuk menurunkannya. Dan mereka tidak merasa bahwa Aisyah tidak ada di dalam sekedupnya, karena tahu, karena Aisyah sedang menunaikan hajatnya. Selesai menunaikan hajatnya, Aisyah kemudian balik ke sekedupnya. Tidak lama dari itu, Aisyah turun lagi karena teringat bahwa ada perhiasannya yang terjatuh di tempat buang hajatnya tadi. Sehingga naik sekedup sebentar, kemudian segera turun lagi. Dan Aisyah kanat saghirah, lam ya'khudha al-laham. Aisyah itu orangnya kecil, sehingga tidak memakan banyak daging, artinya kurus. Sehingga kalau naik, balik lagi turun dari sekedup, tidak ada bedanya karena kecilnya. Karena Rasulullah SAW menikahinya pada umur 6 tahun. Dan menggaulinya pada umur 9 tahun. Dan wafatnya Rasulullah SAW Aisyah dalam umur 18 tahun. 6. Radiyallahu anha. Maka pasukan tadi memikulnya dalam keadaan mereka mengira bahwa Aisyah sudah ada di dalam sekedup tadi. Berjalan sampai meneruskan perjalanan. Ketika Aisyah kembali dari mengambil apa yang terjatuh tadi, akhirnya pasukan sudah tidak didapati seorang pun. Akan tetapi karena kecerdasannya Aisyah, maka Aisyah tidak menoleh ke kanan dan ke kiri untuk meminta bantuan. Akan tetapi tetap di tempatnya dan menyatakan kepada dirinya, insya Allah akan ada yang kembali ke tempatku ini untuk mengambilku. Ketika matahari telah terbit, tiba-tiba ada seseorang yang disebut Sofwan Ibnul Mu'attal, yang mana Sofwan dikenal dari suatu kaum yang apabila tidur sulit bangunnya. Sebagaimana kondisi kata beliau sebagian masyarakat atau sebagian orang, apabila sudah tidur maka tidaklah bisa bangun walaupun ada suara yang sekeras-kerasnya. Ibaratnya seperti tidur mati. Maka Sofwan Ibnul Mu'attal dari suatu kaum yang dikenal seperti itu. Kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala membangunkannya. Ketika Sofwan terbangun dan datang, kemudian tiba-tiba dilihatnya ada Aisyah radhiyallahu anha sendirian di tempat di padang pasir dan tidak ada yang mengenalnya sebelum diturunkannya ayat perintah untuk berhijab. Tidak ada yang dilakukan oleh Sofwan kecuali membungkukkan untanya dan tidak berbicara satu patah kata pun kepada Aisyah. Dan tidak berucap kepada Aisyah, "Malladzi aqa'adaka?" Apa yang menyebabkan kamu sampai seperti ini tertidur di sini? Limadza? Kenapa? Tidak ada ucapan sedikit pun. Sebab Sofwan seperti tadi tidak berani berbicara satu kata pun kepadanya dalam rangka ihtiram li firasyi Rasulullah, menghormati ranjangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yurid an yatakallam ma'a ahlih bi ghaibatihi radhiyallahu anhu. Tidak menginginkan untuk berbicara dengan istri beliau di saat beliau tidak ada di hadapannya. Maka kemudian diturunkanlah untanya, diletakkanlah tangannya di atas lutut unta tadi dan tidak menyatakan kepada Aisyah, "Naiklah, irkabi, bahkan tidak berucap sedikit pun. Maka naiklah Aisyah, kemudian berangkatlah dengan untanya tadi dan dituntunlah Sofwan di bawahnya untuk melanjutkan perjalanannya sampai ke Madinah. Sampai di Madinah di waktu duha, maka kaum munafikin bergembira dengan segembira-gembiranya karena dapat peluang poin ini, apa, kesempatan emas untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan kredibilitas Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui istrinya. Nah, maka dituduhlah seorang yang santun, yang mulia tadi, Sofwan ibnul Mu'attal, dengan dituduhlah mengotori ranjangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sempat yang terjatuh terpengaruh dari sahabat yang mukhlis dari sebab orang munafikin ada 3 orang. Yang pertama bisa dicatat namanya Mistah bin Uthathah. Mistah bin Uthathah adalah merupakan sepupu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhuma. Hassan ibn Thabit. Yang ketiga Hamnah binti Jahash, iparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamnah binti Jahash. Inilah sempat yang terpengaruh oleh kaum munafikin. Maka kondisi saat itu semakin memanas. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dengan kejadian itu semua hendak untuk menunjukkan kemuliaan dan hikmah yang besar kepada kejadian tadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampainya Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi sakit. Dan terkurunglah Aisyah di rumah, tidak bisa keluar. Dan kebiasaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menjenguk Aisyah sakit, beliau bertanya. Beliau berbicara. Sakit apa anti? Kenapa anti? Adalah pertanyaan semacam itu, perhatian beliau. Adapun kondisi pas waktu itu tadi, la yatakallam, beliau tidak berbicara sedikit pun. Ya'ti wa yadkhul. Beliau masuk rumah, beliau keluar lagi. Nah, tidak bertanya kepada Aisyah. Nah, menunjukkan betul-betul beban pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajarannya manusia. Nah. Maka disebarkanlah kaum munafikin kedustaan tadi kepada putri As-Siddiq, yakni putrinya Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha. Tujuannya bukan benci kepada zatnya Aisyah, tetapi likarahati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena targetnya mereka bencinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kesukaan untuk menyakiti beliau. Qatalahumullahu anna yufakun. Semoga Allah membasmi mereka kaum munafikin dengan pembalasan yang setimpal. Akan tetapi kata beliau rahimahullah, Allah telah menurunkan kisah ini sebanyak 10 ayat. Yang Allah subhanahu wa ta'ala memulainya dengan firman-Nya pada surat An-Nur ayat yang ke-11. Innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sungguh telah datang orang-orang yang membawa berita kedustaan. Usbatun minkum, sekelompok dari kalian sendiri. La tahsabuhu syarran lakum, jangan kalian anggap itu sebagai kejelekan belaka buat kalian, kata Allah. Bal huwa khairul lakum, bahkan justru di balik peristiwa tadi khairul lakum adalah baik bagi kalian. Likulli imrin maktasabaha minal ithm, maka bagi setiap diri dari mereka akan Allah berikan balasan sesuai dari dosa yang mereka lakukan. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahum adzabun adzim, dan orang yang mengambil bagian paling besar, artinya dalam menyebarkan berita bohong tadi, dari mereka, maka bagi mereka adalah azab yang besar. Yang ditafsirkan oleh para ulama, tawalla kibrahu, yakni Abdullah bin Ubay ibnu Salul, ra'sul munafiqin, tokohnya kaum munafiqin yang bernama Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Nah, akan tetapi jeleknya Abdullah bin Salul tidak menyebarkannya dengan lafaz yang jelas, melainkan dia ucapkan dengan kata yang semisal bahwa fulan dengan si fulan yang bukan dari mahramnya, yang bukan dari suaminya, kira-kira apa yang diperbuat. Ini bentuk ta'rib atau talmih, sindiran atau kalimat yang samar, syubhat yang orang gampang sudah termakan. Nah, kenapa si fulan tuh kok begini? Ya, tidak langsung menuduh. Kalau menuduh kan rasanya seperti orang yang to the point. Nah, tapi dengan kalimat sindiran, bentuk pertanyaan, kenapa si fulan kira-kira itu ya? Atau kenapa dia begini dan begitu dan sebagainya? Nah, ini tipe-tipe kaum munafiqin. Li'annal munafiqin jubana, karena orang munafiqin kata Syekh adalah penakut. Yatasaddarun, mereka menutup-nutup diri. Bagaimana dia sebagai pemain tetapi tidak tampak di layar? Ya, atau dikatakan pemain di balik layar ya. Wala yasrahun bima fi nufusihim, dan tidak terang-terangan pada diri mereka. Maka Allah katakan dalam ayatnya, walladzi tawalla kibrahu minhum lahum adzabun alim. Orang yang mempunyai peran besar dalam menyebarkan berita dusta tadi, gosip dan semisalnya, adalah azab yang keras di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mendekati isya insyaallah. Naam. Ya. Kita lanjutkan insyaallah kajiannya pada waktunya mendatang biidznillah taala. Semoga apa yang kita kaji Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan apa yang kita lakukan Allah catat sebagai amalan yang saleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.